بسم الله الرحمن الرحيم. Ini pendapat ulama. Saya bicara masalah agama. Tidak ada kata-kata dalam agama kita jodohnya belum datang, enggak ada. Saya jelasin. Umumnya semua orang akan datang sinyal jodoh. Itu semua sinyal ya. Hidayah itu sinyal. Seperti misalnya ibu dengar azan, ada sinyal hidayah. Ada bisikan dalam hati dari malaikat sholat, itu sinyal hidayah. Bangun tengah malam, gitu kan? Kita hidayah. Ada fakir miskin minta bantu, sinyal hidayah. Kan gitu. Sama halnya juga dengan begitu. Nikah itu kan jodoh. Apa ibadah ya? Ibadah. Allah datangkan sinyal jodoh kepada setiap orang. Gak ada yang tidak ada sinyal jodoh. Artinya dia akan pernah ada kecenderungan atau orang cenderung sama dia. Bagaimanapun keadaannya. Masalahnya dia yang rewel. Mohon maaf saya bahasakan ini masalah agama ya. Karena kita lihat ada orang lumpuh. Laki-laki di Jakarta ini ada. Takinya lumpuh, tangannya lumpuh semua. Istrinya ada. Punya anak. Bekerja. Setiap datang sinyal, ada orang yang cenderung dengan kita. Ada gambaran dapat informasi tentang seseorang. Maka yang terjadi apa? Kita istikharah. Minta sama Allah petunjuk dimudahkan. Termudahkan, selesai. Jalan melangkah. Subhanallah, tidak ada orang yang mudahkan pernikahan dia. Ini ada orang yang cocok, sudah, bismillah. Dia tidak berpikir, oh mungkin ada yang lebih baik. Udah, ini Allah sudah kirim, berarti ini yang terbaik. Dia melangkah, kecuali rumah tangganya bahagia itu. Tapi kalau ada orang, mungkin ada yang lebih baik. Allah datangkan putih tidak mau, datang hitam tidak mau, coklat tidak mau. Mau warna apa ini? Kulitnya biru baru mau nikah. Banyak orang begitu rewel sekali. Jadi kan? Kalau dalam pandangan agama, tidak ada orang yang tidak datang sinyal jodohnya, enggak ada. Ada sinyal jodoh yang datang. Artinya Allah kasih dia sinyal. Dia nolak, Allah kasih lagi tuh sinyal. Sinyal, ya kan? Kadang-kadang subhanallah dalam waktu yang bersamaan ada lima mungkin sinyal. Ada lima orang yang cenderung dengan kita. Bisa terjadi. Tinggal kita istikharah. Ya Allah dari lima yang kau kirim ini mana yang terbaik. Patokannya selalu agama. Oh agama yang terbaik cuma dua orang. Dua orang ini mana yang terbaik lagi ya Allah. Mungkin kita bisa mimpi. Biasanya bukan mimpi. Mimpi itu dari istikharah cuma bagian kecil ya. Yang sering terjadi adalah kita bisa mendapatkan informasi positif atau negatif tentang calon kita. Biasanya begitu. Tiba-tiba kita tahu tentang sesuatu, dia pernah melakukan perbuatan yang besar, dia itu dapat informasi itu dari mana? Kayak Allah kasih gitu, dapat itu sudah ada sinyal. Oh berarti orang ini tidak tepat, nanti baru ikhtiar. Kalau misal memang dari ikhtiar, ini dulu saya supaya jangan ada su'udzon ya, sangka buruk dengan Allah, Allah nggak datangin jodoh saya itu keliru. Karena jodoh itu masuk dalam takdir ikhtiar, pilihan kita. Sama dengan ibu mau minum air atau mau minum teh, sama. Mau nikah sama orang ini atau orang itu, ikhtiar. Pada saat dia pilih, ya sudah Allah mudahkan dia di pernikahan itu. Kalau ada orang, enggak ini saya enggak mau, enggak ini. Saya yakin ibu-ibu pernah menolak orang. Orang mungkin, oh saya tidak cenderung karena ini. Baik, ada orang kalau menolak ada udzur syar'i beda. Oh orang ini kayaknya enggak baik akhlaknya. Itu udzur, enggak apa-apa. Allah lagi memberikan pelajaran kepada dia. Ada orang-orang yang seperti ini loh, jangan kau terima. Mungkin, minta ya Allah petunjuk, dikasih lagi nanti. Tapi ada orang, sudah datang orang yang baik, masih rewel, gak mau. Ingat, bukan berarti kalau kita dapat orang soleh, orang baik, kemudian dia tidak punya salah. Enggak. Pahamin ya, karena ada orang sudah menikah, tapi kok kenapa saya sudah tangkap nih sinyalnya Allah, saya menikah, tapi kenapa suami saya buat masalah ya? Loh, memang adaptasi. Ibu hidup 25 tahun di rumah tangganya ibu sama orang tuanya. Dia hidup 30 tahun di rumah tangga sama orang tuanya. Terus tiba-tiba mau cocok. Butuh adaptasi kan? Pasti ada adaptasi. Makanya di sini cari tadi yang sepadan. Dahulukan agama. Sehingga yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Terus begitu roda rumah tangga itu. Jadi aman.